Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa muliakan kita semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita atau bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Nah, bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu kitab mengenai Tafsir Al-Quranul Azim yang dikumpulkan oleh segenap para ulama, kemudian telah diberikan rekomendasi atau diberikan mukaddimah pembukaan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Asabahullah, yang mana kitab ini At-Tafsir Al-Muyassar walaupun ringkas dan mudah dipahami, namun berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tafsirnya, kosong daripada tahrifat, pengubahan makna dari zahir lafadznya, kosong daripada nam barakallahu fikum pemikiran-pemikiran atau penafsiran-penafsiran yang sesat dan yang semisalnya. Oleh karena itu sangat layak sekali kalau seandainya na'am barakallahu fikum dibaca dan juga na'am dipahami, karena ringkas kemudian mudah bahasanya. At-Tafsir Al-Muyassar, sebagaimana nama kitabnya At-Tafsir Al-Muyassar, adalah tafsir yang dimudahkan. Nah, dimudahkan untuk dipahami, dibaca dan yang semisalnya. Terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-222, yaitu ayat na'barakallahu fikum berkaitan mengenai orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka ketika melihat istri-istri mereka lagi haid, na'barakallahu fikum, mereka tinggalkan. Jadi mereka enggak peduli, ditinggalkan, diasingkan dan yang semisalnya. Namun datang dalam syariat yang mulia ini, yaitu nah barakallahu fikum, telah datangnya agama yang mulia ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya. Yang diinginkan dengan meninggalkan wanita tersebut, nah maksudnya adalah dilarang untuk berhubungan badan dengan istri yang lagi haid. Itu berkaitan yang akan kita bahas nanti. Karena yang namanya haid barakallahu fikum, atau dikenal dengan datang bulan dan yang semisalnya, atau dikenal dengan menstruasi dan semisalnya, itu semuanya adalah perkara tabiah seorang wanita, merupakan sunnatullah jalla wa ala, ketetapan yang Allah taala berikan kepada banatu Adam, anak-anak wanita Nabi Adam alaihi salam. Jadi, dan itu juga termasuk tanda-tanda kedewasaan seorang wanita apabila sudah nah barakallahu fikum merasakan, dalam artian sudah datang padanya haid, berarti menunjukkan bahwasanya telah dewasa si wanita tersebut. Naam. Kita lihat qaulallahu taala, Allah taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu adalah gangguan atau rintangan yang menghalang-halangi wanita. Nah, dalam artian ketika haid tidak boleh puasa, tidak boleh juga apa? Naam salat, adapun baca Al-Qur'an, bahkan membersihkan masjid, menurut pendapat yang sahih diperbolehkan. Jumhur mayoritas ahlul ilm atau jumhur ulama, mereka berpendapat tentang dilarang orang yang junub atau haid itu megang mushaf atau istilahnya baca mushaf. Namun yang rajih, wallahu alam, hadis yang dijadikan sandaran itu nah perlu dicek lagi kesahihannya atau dibicarakan para ulama, dalam artian nah barakallahu fikum, ada penyakitnya hadis tersebut. Oleh karena itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat mengenai wanita yang sedang haid atau junub atau nah barakallahu fikum nifas dan semisalnya, diperbolehkan baca Al-Quran, diperbolehkan membersihkan masjid, tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu pendapat yang sahih bahwa Al-Quran, murojaah Al-Quran. Karena para ulama kenapa kok menguatkan hal tersebut, barakallahu fikum? Karena dikarenakan para wanita, misalkan mereka punya hafalan Al-Quran yang namanya haid, terkadang satu pekan ya, satu pekan kalau dilarang baca Al-Quran, dilarang murojaah Al-Quran, mungkin hafalan hilang. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu pendapat yang sahih diperbolehkan walaupun dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan junub pun enggak masalah. Paham ya? Karena qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu tidak disyaratkan harus bersuci. Paham ya? Baca Al-Quran itu tidak disyaratkan harus wudu dulu itu enggak ada. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum sebagaimana dibahas dalam kitab fikih. Kita lihat sini, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Katakanlah bahwasanya haid itu, datang bulan itu atau menstruasi itu adalah gangguan yang merupakan tabiat wanita, ya, di waktu-waktu yang telah ditentukan, maka tinggalkan para wanita tersebut ketika haid. Tinggalkan di sini maksudnya ditinggalkan, enggak dikasih makan, kasih minum atau bagaimana? Nah, ditinggalkan di sini maksudnya ditinggalkan untuk barakallahu fikum tidak diperkenankan berhubungan badan, itu maksudnya. Paham ya? Meninggalkan jima itu maksudnya. Nah, bukan meninggalkan, ditelantarkan, diasingkan. Orang jahiliyah terdahulu seperti itu keadaannya. Ketika melihat anak perempuannya atau istrinya lagi haid dan semisalnya, na'am barakallahu fikum, diasingkan, ditinggalkan. Na'am barakallahu fikum, maksud ditinggalkan di sini adalah apa? Maksudnya adalah na'am barakallahu fikum tidak na'am diperbolehkan berhubungan badan. Itu maksudnya. Apa maksudnya ya? Na'am. Kemudian untuk masalah haid dan nifas dan yang semisalnya, nah, para wanita tentunya dilarang puasa, dilarang sholat. Namun yang diperintahkan untuk mengqadha bukan sholatnya, namun puasanya. Apabila puasanya adalah puasa Ramadan. Nah, barakallahu fiikum. Nah, oleh karena itu, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang lagi safar, atau lagi sakit, nah, barakallahu fiikum, atau haid atau nifas yang semisalnya, ketika tidak puasa Ramadan maka hendaknya mengganti di hari-hari yang lain. Menggantikan puasa di hari-hari yang lain. Kemudian untuk masalah sholat, kenapa kok tidak diperintahkan untuk qadha? Karena itu adalah ketetapan yang Rasulullah perintahkan kepada para wanita waktu itu. Nah, barakallahu fikum, para wanita sahabat waktu itu, nah, ada salah seorang wanita bertanya kepada Aisyah ummul mukminin mengenai, nah, kenapa sekelompok kaum mereka malah justru mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha sholat. Nah, akhirnya Aisyah mengatakan, "Aharuriyatun anti? Apakah kamu termasuk wanita khawarij?" Digitukan sama Aisyah bin Mu'minin. Kemudian wanita tadi mengatakan, "Lastu biharuriyah walakinni as'al." Aku bukan perempuan khawarij, cuman aku bertanya gitu loh. Akhirnya Aisyah menjelaskan bahwasannya, "Kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah." Dulu kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan puasa dan tidak diperintahkan untuk menggantikan apa? Salat. Jadi salat itu tidak ada qada. Yang ada itu adalah adaun. Adaun itu menunaikan. Oleh karena itu ketika orang terlupakan dari sholatnya, tertidur dari sholatnya, manna ma'an sholatin au nasiyaha fakaffaratuha hina dzakaraha. Artinya barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa dari sholatnya, maka kafarahnya melaksanakan sholatnya adalah ketika dia ingat. Dan ini pun ketika masih ada waktunya. Paham ya? Kalau ingatnya di luar waktu, fattakullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT semampu kalian, tidak perlu menggantinya, cuman memperbanyak amalan-amalan apa? Kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Apa itu maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Na'am. Adapun untuk qadha, untuk sholat tidak ada qadha. Yang ada itu ada un menunaikan. Nah, menunaikannya kapan? Kalau tertidur, terlupakan. Nah, ketika dia bangun, dan waktunya masih ada, segera dia sholat. Paham ya? Segera dia sholat, mengerjakan sholat yang terlewatkan tadi. Tapi kalau waktunya sudah tidak ada lagi, waktunya sudah habis, waktu sholatnya, maka tidak dibebankan untuk mengqadha. Apa maksudnya? Ewa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan jangan sekali-kali kalian mendekati para wanita tersebut hingga mereka suci. Maksudnya mendekati sini adalah apa? Mendekati perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada jima. Nah, barakallahu fikum, hingga mereka suci. Atau jangan sampai kalian apa melakukan jima, mendekati saja dilarang, apalagi kalau jima berhubungan badan, tentunya lebih dilarang lagi. Apalagi Nah, barakallahu fikum, berhubungan badan tentunya lebih dilarang lagi ketika wanita lagi haid atau nifas. Untuk masalah haid, barakallahu fikum, disebutkan para ulama, nah, barakallahu fikum, dalam kitab-kitab fikih, batasannya pada asalnya, nah, kembali ke uruf. Uruf itu adalah adat atau kebiasaan nam wanita. Seringnya itu satu pekan, seringnya. Paham ya? Dan itu tidak bisa jadikan apa patokan sandaran yang akurat, tidak bisa. Dalam artian, kalau terkadang ada juga yang suci, 3 hari suci, ada. Terkadang ada juga yang lebih dari 1 pekan, juga ada. Terkadang ada yang dalam sebulan haidnya cuman sekali dua kali, ada juga. Macam-macam. Nah, barakallahu fikum, cuman kalau kita hukumi global, aghlabnya, kebanyakannya 1 pekan normalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu nanti darah-darah haid pun juga, nah, barakallahu fikum, disebutkan para ulama dalam kitab fikih, bukan di sini pembahasannya. Perbedaan antara darah haid, darah nifas, darah istihadah, itu semuanya dibahas itu. Karena darah yang keluar dari wanita yang mencegah dia untuk apa? Untuk salat dan untuk puasa, tidak boleh salat, tidak boleh puasa adalah darah haid sama darah nifas saja. Adapun darah istihadah, darah yang keluar bukan karena nah haid atau nifas atau darah karena nah barakallahu fikum terjadinya luka pada dinding-dinding rahim dan semisalnya, ya, itu yang dikenal dengan apa darah istihadah, itu tetap salat dan tetap puasa. Maksudnya ya. Nah, perbedaannya bisa dilihat dalam kitab fikih, bukan sekarang pembahasannya. Naam. Kemudian berikutnya faida tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka apabila para wanita tersebut sudah suci, naam suci dari haidnya maksudnya, maka datangilah mereka. Nah, barakallahu fikum, bagaimanapun atau datangilah mereka, naam kapanpun atau dari manapun yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian. Maksudnya bagaimana maksudnya? Boleh melakukan hubungan suami istri ketika suci. Namun tentunya naam barakallahu fikum bagi para wanita yang suci dari haidnya untuk apa? Untuk melakukan mandi janabah. Paham ya? Mandi besar istilahnya. Nah, barakallahu fikum yang menunjukkan dia telah suci dari haid tersebut. Naam. Rinciannya bukan di sini ya, di kitab fikih, cuman ini sekedar membahas sedikit mengenai naam barakallahu fikum perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan para wanita, naam, larangan untuk kita berjima dengan istri-istri ketika lagi haid. Naam. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin. Mutatahhirin itu orang yang suka bersuci. Nah, bedakan sama mutahhir. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena mutatahhir itu disifatkan untuk apa? Manusia. Nah, barakallahu fikum. Kalau mutahhar itu yang disucikan itu bukan untuk manusia. Paham ya? Tapi untuk malaikat. Paham ya? La yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an itu tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan atau kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, itu maksudnya apa? Bukan manusia. Paham ya? Malaikat. Paham ya? Kalau manusia itu sifatnya bersuci. Paham ya? Oleh karena itu ayat tersebut kalau dipakai dalil bahasanya kalau menyentuh Al-Qur'an harus wudu dulu, harus bersuci dulu, kurang tepat. Karena yang diinginkan di sini adalah para malaikat. Paham ya? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mau maksudnya ya? Naam, jadi bedakan kalau manusia itu mutatahhir. Mutatahhir. Naam, disebutkan di sini innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kalau malaikat apa? Mutahharun. Orang-orang atau makhluk-makhluk yang disucikan. Paham ya? Makhluk-makhluk yang disucikan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Untuk masalah taubat banyak sekali dalilnya. Ya, orang bertaubat itu bukan rugi tapi untung. Selama taubatnya direalisasikan, diwujudkan. Dengan apa syarat-syarat yang telah disebutkan para ulama. Pertama, ikhlas. Kedua, meninggalkan maksiat tersebut. Ketiga, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat adalah berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Itu syarat-syarat taubat. Karena taubat itu diperintahkannya Allah Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai segenap kaum mukminin. Nam, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Atau agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, naam, bertobatlah kalian semuanya dengan taubat yang benar. Naam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci naam barakallahu fikum keselamatan dan keberuntungan. Jangan sampai kita menunda, wah enggak berbuat dosa kok bertaubat. Tidak berbuat kekeliruan suruh tobat. tidak berbuat salah pas suruh taubat. Taubat itu barakallahu fikum hafizakumullah, ketika kita berbuat kekeliruan terasa ataukah tidak, kemudian kita itu mengetahui ataukah enggak, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Baik dengan kekeliruan yang kalian sengaja ataukah tidak sengaja, terasa ataukah tidak, yang namanya manusia sebagaimana yang Allah taala ungkapkan dalam hadis qudsi bahwasanya hamba-hamba Allah taala itu senantiasa siang dan malam berbuat kekeliruan atau kesalahan. Oleh karena itu perlu direnungi kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhthi'una bilaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kekeliruan siang dan malam. Kadang kita enggak terasa ya, kekeliruan itu enggak harus dengan perbuatan. Niat yang keliru itu juga termasuk kekeliruan. Niat yang tidak baik, niat yang buruk juga kekeliruan. Jadi jangan sampai kita anggap aku enggak mukul orang kok. Sehari ini enggak mukul orang, tapi dia punya niatan-niatan yang jelek, mungkin enggak terungkapkan, kita enggak tahu kan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innakum tukhthi'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian berbuat kekeliruan, kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sedangkan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, aku ampuni. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan jangan sampai kita mengira masa kita enggak berbuat kekeliruan suruh istighfar. Rasulullah itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita bagaimana? Beliau dijamin masuk surga. Dosanya diampuni, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Pembawa kunci surga, pembuka surga, pertama kali yang masuk surga. Namun beliau istighfar dan bertaubat dalam sehari berapa kali? Disebutkan dalam sebuah riwayat lebih daripada 70 kali, bahkan 100 kali. Amnya menunjukkan bahwasanya beliau yang dijamin masuk surga saja, yang dosanya diampuni, dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu aja beliau istighfar lebih daripada 70 kali. Nah, kita yang enggak ada jaminan. Kita yang tidak ada jaminan, kemudian juga tidak ada rekomendasi bahwasanya kita diampuni dosanya, tentunya kita lebih apa? Harus lebih banyak lagi atau harus sering-sering bertaubat atau bahkan kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum, yang jelas. Naam, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Naam, terkadang orang bertaubat kok ngulangi lagi, yaitu namanya setan. Dalam artian setan itu terkadang mengganggu manusia. Sudah bertobat ternyata terjatuh lagi, bertobat terjatuh lagi. Nah, ketika jatuh itu jangan terus dilanjutkan. Ingat lagi, tobat lagi. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai bermain-main dengan tobat tadi. Amin ya, maksudnya ini, maksudnya itu kalau terjatuh kok dia merasa terjatuh, segera kembali-kembali. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda lagi. Wah, nanti ajalah, nanti ujung-ujungnya juga ngulangi lagi. Sebagian orang gitu ya, udah tobat kemudian kok ngulangi, kok jatuh, wah, nanti ajalah. Nanti ujung-ujungnya juga ngulangi aja, sama aja tobat. Tobatnya mending nanti lagi, mending nanti aja katanya. Ya nanti kalau masih hidup. Paham ya? Jadi untuk istighfar tobat itu jangan dibatasin. Nah, barakallahu fikum, terjatuh dalam kekeliruan segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan taufik untuk senantiasa menjaga taubat tersebut. Naam. Kita lihat di sini tafsirnya, qala al-fasirun asabahumullah wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Apa itu haid? Wahuwa ad-dam alladhi yasilu min arhamin nisa zibillatan fi awqatin makhsusatin. Perhatikan ini. Bahwasanya haid itu adalah darah yang mengalir dari rahim-rahim para wanita, zibillah. Zibillah itu sebagai bentuk ketetapan tabiat wanita, fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu yang dikhususkan. Ini enggak sembarang waktu. Paham ya? Enggak sembarang waktu. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu perlu diperhatikan, dan ini termasuk tanda-tanda bahwasanya wanita itu sebagaimana yang Rasulullah sabdakan apa? Kurang agamanya dan kurang apa? Kurang akalnya. Kurang agamanya di antaranya ketika haid, nifas, dan misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Paham ya? Itu sebagaimana tafsirkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih ya. Na'am. Kemudian kurang akalnya, terkadang suami sudah berupaya memberikan hartanya, nafkahnya, sekian-sekian, masih saja dia kurang. Kurang, kemudian mencaci maki suaminya, seakan-akan suaminya enggak pernah berbuat kebaikan, dan semisalnya, itulah tabiat wanita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, istausu binisa'i khairah. Nasihatilah para wanita itu dengan cara yang baik, lemah lembut. Na'am fa'innahu khuliqat min bilah. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Oleh karena itu kalau kalian pergi meluruskan, patah nanti. Dalam artian harus pelan-pelan. Ya? Tapi kalau kalian membiarkan, bengkok terus. Dalam artian wanita itu kalau dibiarkan, dia keliru, terjerumus dalam kemaksiatannya, terus berbuat maksiat. Tapi kalau kita meluruskan dengan cara paksa, patah. Terus bagaimana? Istausu binisa'i khairat Rasulullah. Nasihatilah para wanita itu dengan cara yang baik, lemah lembut, dan yang semisalnya na'am barakallahu fikum. Karena tabiatnya yang namanya wanita itu lebih lemah daripada lelaki. Na'am barakallahu fikum, jangan disamakan. Na'am. Kullahum, katakanlah kepada mereka, ayuhan nabi, wahai nabi, huwa adhan mustakdir yadurru man yakrabuhu. Na'am. Katakanlah kepada mereka, wahai nabi, yang namanya darah haid itu adalah gangguan, halangan yang kotor, yang membahayakan bagi orang yang mendekatinya. Maksudnya membahayakan ya mengotori. Amin ya? Na'am barakallahu fikum. Karena darah haid itu secara globalnya, walaupun kita tidak menyebutkan secara keseluruhan, termasuk tanda-tandanya adalah darahnya kental. Kemudian juga menghitam, baunya tidak enak. Nah, itu di antara tanda-tandanya saja. Naam, masih banyak lagi sebutan para ulama. Fastanibu jima'an nisa'i muddatal haid. Maka jauhilah, tinggalkanlah berhubungan badan dengan para istri tadi itu selama waktu-waktu haid, hatta yang qati'ad dam, hingga darahnya itu terputus, maksudnya hingga suci. Nah, tanda sucinya dari mana taunya? Disebutan para ulama barakallahu fikum wa hifdzakumullah, ketika sudah keluar semacam cairan barakallahu fikum bening atau putih. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan sebagian mereka ada dengan cara barakallahu fikum wa hifdzakumullah, disebutkan para ulama juga semacam tisu atau kain kasa yang warna putih, kemudian barakallahu fikum ketika sudah tidak ada darah yang nempel pada kain kasa atau istilahnya kain warna putih tadi, berarti menunjukkan dia sudah suci. Namun yang paling akurat adalah ketika barakallahu fikum keluar semacam cairan berwarna bening atau putih tadi itu. Itu diantaranya. Tanda-tanda sucinya haid. Adapun darah haid, sudah kita jelaskan tadi, globalnya adalah darah yang kotor. Barakallahu fikum, baunya tidak enak, kemudian warnanya pun kehitaman. Itu globalnya seperti itu. Jadi tidak boleh berhubungan badan dengan para istri atau para wanita ketika masa-masa haid hingga terputus darahnya, maksudnya hingga suci. Fa idza qata'ad dam, maka apabila telah terputus darahnya, telah suci, waghtasalna, kemudian telah mandi, mandi janabah ya. Fajami'uhunna fil mawdi' alladhi ahallahullahu lakum. Maka zimailah mereka. Maksudnya maka berhubungan barakallahu fikum, maka diperbolehkan atau berhubungan badanlah kalian dengan mereka pada tempat yang memang Allah telah halalkan untuk kalian. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, globalnya yang namanya ma'rufnya seorang lelaki ketika berhubungan badan dengan wanita adalah kubulnya bukan duburnya. Maksudnya depannya bukan belakangnya. Itu globalnya seperti itu, enggak perlu disyarah panjang lebar, sudah ma'ruf. Apa maksudnya ya? Itu yang dimaksud bahasanya. Barakallahu fikum, dilarang berhubungan badan pada duburnya. Istilahnya gitu. Apa maksudnya ya? Kata beliau, wahual kubul la dubur. Yaitu kubul, bagian depan, la dubur, bukan bagian belakang. Ma'ruf ya, enggak perlu dijelaskan secara panjang lebar. Innallaha yuhibbu ibadahu al-muqsirina minal istighfar wa taubah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang banyak beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak masalah di perjalanan maupun ketika habis sholat malam, qiyamul lail, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosa kita itu banyak sekali ya sebenarnya. Cuman kadang kalau orang itu gak merasa dia itu punya dosa, ya kelihatannya santai saja. Padahal apa? Padahal ya itu tadi tuntutannya, ngeri sekali. Wa yuhibbu ibadahu al-mutatahhirina alladhina yabta'iduna 'anil fawahishi wal aqdar. Dan Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang suka bersuci, membersihkan diri-diri mereka dari, dan juga menjauhkan atau mereka menjauhkan dirinya dari fawahish. Fawahish perbuatan-perbuatan keji, perzinaan, perjudian, pelacuran, Nah, barakallahu fikum, minum khamar dan semisalnya, wal akdar, dan juga mencintai hamba-hambanya yang mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran yang ada, kotoran-kotoran yang menjijikkan, yang haram, yang najis dan semisalnya. Nah, ini nah barakallahu fikum penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 222 mengenai nah barakallahu fikum wa hifdzakumullah larangan seorang hamba berhubungan badan dengan istrinya ketika berada di masa-masa haid, yang mana haid itu adalah darah yang keluar dari rahim-rahim para wanita yang itu merupakan bentuk jibillah, ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada banatu Adam, yaitu kepada para wanita atau anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya hikmah di balik itu semuanya adalah tanda kedewasaan seorang wanita. Kemudian hikmah di balik itu semuanya adanya yang namanya na'am barakallahu fikum mengqada puasa dan semisalnya, karena ketika haid walaupun dia mampu puasa enggak boleh puasa, dan kalau menyengaja puasa malah justru berdosa. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, perlu diperhatikan itu. Aku mampu kok, kuat, walaupun kuat, walaupun mampu tetap tidak boleh berpuasa. Na'am barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.